wajah malu lu. Pacarku, lupakan aku, walaupun kau masih cinta padaku. Tingkahmu membosankan aku, cemburu dan selalu saja cemburu. Sudah-sudahlah, gak ada waktu mikirin kamu. Pergi-pergilah, jauhi diriku, mendingan cabut ke laut aja lu. Sayangku, lihat diriku yang selalu ada untukmu. Mengapa kau ragukan itu? Ajukan cintaku untukmu. Sudah-sudahlah, gak ada waktu mikirin kamu. Pergi-pergilah, jauhi diriku, mendingan cabut ke laut aja lo. Pacarku, maafkan aku bila aku tak cinta padamu. Pergi-pergilah, jauhi diriku, mendingan cabut ke laut aja lo. Sudah-sudahlah, gak ada waktu mikirin kamu. Pergi-pergilah, jauhi diriku, mendingan cabut ke laut aja lo. Sudah-sudahlah, gak ada waktu mikirin kamu. Pergi-pergilah, jauhi diriku, mendingan cabut ke laut aja lu. Sudah-sudahlah, gak ada waktu mikirin kamu. Pergi-pergilah, jauhi diriku, mendingan cabut.